sangka kau berbuat begitu. Kau ingkari janji setiamu sampai hati kau menipu diriku. Tak kusangka, tak kusangka, masih kuingat kala kita berpisah. Kau ucapkan sumpah setiamu, air mata mengiring kepergianmu. Sungguh sedih saat itu. Tak kusangka, tak kusangka.